Ternyata kamu punya satu yang baru. Tak cukupkah aku yang ada dalam hidupmu? Sakit perih sayang, kau main belakang. Cukup-cukup sayang, tak kuat aku bertahan. Ternyata palsu semua janji manismu. Ternyata dirimu jelas mempermainkanku. Cukup tahu, tak perlu merayuku, tak mau dengar alasanmu. Cukup aku yang jadi korban cintamu. Pergi jauh dari hidupku, tak ingin ku ingat-ingat kamu. Jangan harap ku kan kembali padamu. Ternyata palsu semua janji manismu. Ternyata dirimu jelas mempermainkanku. Cukup tahu, tak perlu merayuku, tak mau dengar alasanmu. Cukup aku yang jadi korban cintamu. Pergi jauh dari hidupku, tak ingin ku ingat-ingat kamu. Jangan harap ku kan kembali padamu. Ternyata kamu punya satu yang baru. Tak cukupkah aku yang ada dalam hidupmu? Cukup tahu, tak perlu merayuku, tak mau dengar alasanmu. Cukup aku yang jadi korban cintamu. Oh, pergi jauh dari hidupku, tak ingin ku ingat-ingat kamu. Jangan harap ku kan kembali padamu. Wow, cukup tahu, tak perlu merayuku, tak mau dengar alasanmu. Cukup aku yang jadi korban cintamu. Pergi jauh dari hidupku, tak ingin ku ingat-ingat kamu. Jangan harap ku kan kembali padamu. Jangan harap ku kan kembali padamu.